mendoakan kebaikan, kesolehan, tauhid, hidayah untuk penguasa tadi. Kalau disebutkan tadi, tidak boleh mencela, tidak boleh menghujat. Yang dianjurkan adalah justru mendoakan kebaikan untuk sang penguasa. Didoakan semoga menjadi penguasa yang soleh. Didoakan semoga menjadi penguasa yang diberi tauhid, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diluruskan langkahnya, menjadi penguasa yang adil. Diberi anugerah teman-teman dekat, kroni-kroni yang soleh dan salihah, yang membisikkan kepada penguasa perkara-perkara yang baik. Ini juga merupakan prinsip akidah Islam yang diajarkan oleh para ulama. Diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau ditanya tentang penguasa muslim. Beliau mengatakan, wa inni la ad'u lahu bit tasdid wat tawfiq fil lail wan nahar wat ta'yib wa ara dhalika wajiban 'alayya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sungguh aku selalu mendoakan kebaikan untuk penguasa. Saya doakan beliau lurus langkahnya, diberi taufik oleh Allah siang dan malam, dibantu, dibela oleh Allah dalam pemerintahannya, dan saya pandang itu merupakan kewajiban saya. Kedua, saya sengaja membawakan ucapan Imam Ahmad ini, disebutkan dalam kitab Sunnah Al-Khallal. Saya sengaja membawakan pernyataan Imam Ahmad yang mendoakan selalu siang dan malam penguasanya dengan taufik, dengan hidayah, dengan ta'yid. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengalami periode pemerintahan yang begitu zalim. Dan tidak semata-mata mengalami periode penguasa yang zalim, Imam Ahmad bin Hanbal sendiri yang mengalami penganiayaan, siksaan dari sang penguasa. Beliau disiksa, dicambuk sedemikian rupa, tapi tetap beliau memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati penguasanya, melarang umat Islam memberontak penguasanya, menganjurkan umat Islam mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Dikarenakan kalau didoakan kebaikan penguasanya soleh, makbul doanya kita. Kesolehan penguasa itu kemaslahatan bangsa, kemaslahatan warga. Maslahatnya dirasakan semua pihak. Daripada kita mengumpat-umpat, mencaci maki, lebih baik mendoakan kebaikan untuk bahkan ini sekali lagi dimasukkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah mereka. Di antara akidah Islam, prinsipnya kaum muslimin mendoakan kebaikan atas bagi penguasa. Bahkan kaum muslimin rahimahumullah, masalah ini dijadikan oleh para ulama sebagai pembeda, yang membedakan seseorang itu masih lurus akidahnya dan orang yang semulai melenceng prinsip. Diriwayatkan, disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullah, dalam bukunya Syarh Sunnah. Imam Al-Barbahari ini termasuk ulama cucu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad muridnya baru zamannya Al-Barzahari. Beliau banyak meriwayatkan dari murid Imam Ahmad. Saya juga sengaja membawakan pernyataan Al-Barzahari ini, dikarenakan beliau juga mengalami periode penguasa yang zalim. dan beliau juga termasuk ulama yang dianiaya. Nanti akan saya sebutkan kisah unik dari beliau. Al-Imam Al-Bazzahari rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Syarh Sunnah, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultani bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnah." Luar biasa. Kata beliau, kalau kamu melihat ada seseorang yang mendoakan kejelekan atas penguasa, ketahuilah ini adalah pengekor hawa nafsu. Sahibu hawa di kalangan ulama dahulu dimanakan ahli bid'ah. Kalau kamu melihat ada seseorang yang mendoakan kejelekan penguasanya, itu ahli bid'ah, kata beliau. Dan kalau kamu mendengar seseorang mendoakan kebaikan untuk penguasanya, didoakan kesolehan, taufik, hidayah, ketahuilah dialah ahli sunnah. Seseorang yang diharus bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Sampai sejauh itu para ulama menjadikan prinsip ini sebagai pembeda antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Orang yang akidahnya, prinsipnya masih lurus, dia akan mendoakan kebaikan untuk penguasa. Tapi ketika sudah mulai melenceng prinsip akidahnya, dia akan mendoakan kejelekan. Saya sengaja membawakan ucapan Al-Imam Al-Bazzahari rahimahullah, dikarenakan beliau juga termasuk ulama besar kita pada masa lalu yang mengalami periode pemerintahannya walim. Dikatakan walimun hakud, walim dan pendendam, pendengki, penguasa. Beliau, Al-Bazzahari rahimahullah, pernah ditangkap. Beliau dan murid-murid ditangkap oleh semua. Ditangkap di penjara. Lama itu, ketika diizinkan keluar, dibolehkan keluar, tidak diperbolehkan murid-murid beliau untuk datang kepada Al-Bazzahari. Dicekal, tidak ada pengajian, dicekal, tidak ada dakwah, dicekal, tidak ada pesantren, dicekal, tidak ada semua itu. Dan beliau pun tak hati. Suatu kali, ada sebuah kisah tentang beliau ini. Al-Imam Al-Bazzahari rahimahullah dicari oleh penguasanya yang zalim kala itu, dicari, mau ditangkap, mau dijebloskan dalam penjara gara-gara bersin. Saya bawakan ceritanya pada ini. Gara-gara bersin. Ceritanya begini. Suatu hari Al-Imam Al-Bazzahari rahimahullah ta'ala sedang berjalan bersama dengan murid-murid. Lagi jalan. Tahu-tahu beliaunya bersin. Karena beliau bersin, mengucapkan alhamdulillah. Murid-muridnya mendoakan yarhamukallah. Ngerti nggih? Itu suara terdengar oleh orang-orang di pasar. Ada apa itu? Kok ada suara doa-doa apa ini? Gitu. Kata murid-muridnya, itu tadi Imam Al-Bazzahari bersin. Terus kami mendoakan beliau ya Rasulullah. Oh gitu. Akhirnya apa? Orang satu pasar mendoakan Al-Bazzahari. Ya Rasulullah. Tak pasar pak. Gemuruh juga ya Allah. Gemuruh. Suaranya orang pasar ini terdengar oleh polisi. Terdengar oleh prajurit pemerintah. Saya lihat tidak polisi gitu. Ya. Apa ini? Kok gaduh gini? Sak pasar. Ya Allah, siapa ini? Katanya orang pasar tadi, itu loh tadi Al-Bazzahari bersin. Dia bertahmid, didoakan oleh murid-muridnya. Ya akhirnya kami doakan ya Allah. Akhirnya para polisi tadi mendoakan Al-Bazzahari ya Allah. Kan begitu ya? Itu kan begitu sebenarnya waktu ya. Ya Rahmatullah. Nah ketika prajurit pemerintah, polisi, pusesi mendoakan demikian. Terdengar sama presidennya. Terdengar sama sahrani impah. Ada apa ini? Kok rame banget ini? Pak polisinya cerita, Pak Khalifah atau Khalifah, saat itu Ali Muhammad Barbahari bersih dituakan oleh murid-muridnya. Kedengaran orang pasar mendoakan beliau, kedengaran kami, ya kan mendoakan beliau. Tidak disangka ternyata penguasanya marah. Dia mengatakan saya bersin, tidak ada yang mendoakan saya, kecuali satu dua orang saja. Dalam berbahari bersin, didoakan satatar, tangkap. Ngamuk dia lah. Marah-marah, ngamuk-ngamuk, demi dia, tangkap dia, penjarakan. Cari, dia kabur, Al-Barbahari. Dan terus beliau bersembunyi dari penguasanya, sampai beliau mati dalam keadaan bersembunyi dari penguasa. Bayangkan, diperlakukan seperti itu, tapi tetap Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah memerintahkan kaum muslimin, taati penguasa kalian. Doakan kebaikan penguasa kalian. Kalau kamu melihat ada orang mendoakan kejelekan penguasanya, ini ahlul bid'ah ini. Tapi kalau kamu melihat seorang yang mendoakan kebaikan bagi penguasanya, ahlus sunnah. Beliau mengatakan demikian. Padahal beliau yang diwarimi, yang disikapi seperti itu. Itu para ulama memberi contoh kepada kita ilmu, ayat, hadis, keterangan-keterangan ulama terdahulu langsung praktek. Itu mana maka kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita menghadapi kondisi dan fenomena penguasa kita kok diisu-isukan tidak soleh, tidak adil, kok banyak jeleknya dan segala macamnya, jangan mumpat-mumpat. Martabat sholat, lebih baik waktu kita digunakan untuk mendoakan kebaikan bagi sang penguasa. Satu, itu doa, itu ibadah kepada Allah. Keluarga didoakan, masyarakat didoakan, maksud penguasa tidak, itu ibadah, doa ibadah. Yang kedua itu prinsip akidah kita, kita praktekkan di amal. Yang ketiga ini barakallahu'alaikum akan menggembirakan penguasa. Katanya para ulama, kalau masyarakat yang ada mendoakan kebaikan bagi penguasanya, sampai ke telinganya penguasa, jangan senang dia, nggak bakal benci dengan doanya masyarakat, doa kebaikan, senang. Ketika penguasanya senang dengan doanya masyarakat, akan berubah pikirannya nanti insya Allah. Nyatanya cekir ke masyarakat ini, masyarakat dulu akan akhlet, berubah kebijakan-kebijakan dia yang tadinya memboleh masyarakat diharapkan jadi menyatrakan masyarakatnya, baikin masyarakatnya, agar doakan penguasa kita masing-masing pak, di waktu-waktu mustajab, di tempat-tempat mustajab, masing-masing kita sebagai warga negara mendoakan kebaikan untuk penguasa kita. Kita mendoakan Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah perbaikilah pemerintah kami, penguasa kami, wafiqhum liman tuhibbu wa tarda, beri mereka taufik ya Allah untuk mengerjakan yang kau cintai, yang kau ridai. Allahumma aslih, Allahumma arzuqnahum bi tharatan salihah, ya Allah anugerahkan kepada mereka di ponah kroni-kroni teman-teman dekat yang salihah, yang membisikin para penguasa kami dengan bisikan-bisikan yang baik, mengarahkan penguasa kami dengan pengarahan-pengarahan yang baik. Doakan kaum muslimin, Allahumma aslih ahwalal muslimin, ya Allah perbaikilah kondisinya kaum muslimin. Doakan negara kita, Allahumma aslih ahwalal bilad, yang perbaiki kondisi negara kami, jadikan negara yang aman, negara yang tentram, negara yang damai, sehingga diharapkan dengan doanya kaum muslimin, dengan doanya masyarakat muslimin, Allah akan mengubah segala-galanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum hingga mereka merubah kondisi mereka. sendiri. Dan yang diajukan oleh para ulama tanya banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kezaliman penguasa itu juga karena ulah perbuatan rakyat itu. Katanya sebagai salah, ummalukum a'malukum. Penguasa-penguasa kalian adalah gambaran amal-amal kalian. Kalau penguasanya zalim, penguasanya jahat, itu penggambaran rakyatnya juga zalim, juga jahat. Kalau penguasanya adil, penguasanya saleh, gambaran rakyatnya juga jahat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ini paling penting ya, Pak. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa kadzalika nuwalli dzalimina 'ala dzalim bima kanu yafsudun. Demikian akan menguasakan sebagian orang yang zalim atas sebagian yang lain disebabkan karena perbuatan mereka. Kata para ulama, kezaliman penguasa, kezaliman rakyat. Fasiknya penguasa, fasiknya rakyat. Kemungkaran penguasa, kemungkaran rakyat. Nah, kalau kepingin penguasanya baik, jadilah warga negara yang saleh, yang salihah, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri kita masing-masing, doakan moga-moga kepada penguasa kita yang sabar menghadapi kezaliman mereka, jadi warga negara yang taat kepada para penguasa dalam perkara syar'i, dalam perkara mubah, bukan dalam perkara maksiat. Jangan menghujat pemerintah, jangan menghinakan pemerintah, jangan mencela mereka, jangan membongkar aib mereka di hadapan khalayak ramai, apalagi memprovokasi umat, memprovokasi massa untuk menggulingkan mereka, atau malah justru melakukan tindakan aksi kudeta militer. Itu lebih diharapkan lagi, Pak. Apakah mungkin dinasihat? Nasihat. Kita juga diperintahkan untuk memberikan nasihat, masukan-masukan kepada penguasa. Tapi caranya kata Rasulullah yang pertama rahasia, diam-diam, tidak boleh di depan saya. Yang kedua, dinasihati dengan hak. Sampaikan ayat, sampaikan hadis, sampaikan keterangan para ulama terkait dengan keutamaan hasil kemampuan bahaya kebaliman. Langsung, di depan penguasa. Ditegur, dinasihati, entah dengan surat atau dengan yang lainnya kepada mereka semua dengan cara dia. Dan memungkinkan dengan cara-cara tadi. Nah, itu akan ditaikan untuk mereka, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat dan istighfar kepada Allah atas dosa-dosa kita. Diharapkan dengan cara-cara syar'i seperti ini, kembali penguasa kembali baik, telah kemudahan kepada kaum muslimin penguasa-penguasa. Dari uraian di atas komisi rahimahumullah menunjukkan kepada kita satu, Islam itu selalu mengajarkan cara-cara yang damai, cara-cara yang bermaslahat. Islam mengecam cara-cara kekerasan, cara-cara anarkis, cara-cara kudeta, cara-cara pemberontakan, tidak boleh. Apalagi terkait dengan penguasa. Kalau penguasa dihadapi dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras, akan semakin runyam keadaannya, akan semakin meruak urusannya. Mereka punya kuasa, mereka punya kuasa dan kekuatan pada mereka, kekuasaan pada mereka. Mereka bisa mengerahkan kekuasaan mereka, kekuatan mereka untuk melawan rakyat. Dia punya kemampuan. Maka bukan dengan cara pedang, bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara anarkis, bukan dengan cara pemberontakan, bukan dengan cara provokasi, bukan dengan cara hujatan, tapi dengan cara tenang kaum muslimin, sabar, taat, kemudian mendoakan kebaikan, istighfar kepada Allah, takwa kepadanya, memberikan masukan dengan cara yang baik. Dan semua itu bimbingan Allah dan Rasulnya Allah. Maka jaminannya pun langsung dari Allah dan juga Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menjamin masyarakat kaum muslimin menjadi masyarakat yang baik, damai, sejahtera ketika mereka betul-betul menjalankan bimbingan Allah dan Rasulnya dalam bersikapi ibarat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita sebagai warga negara yang baik, warga negara yang taat, warga negara yang sabar, warga negara yang biasa mendoakan kebaikan untuk penguasanya, warga negara yang berusaha untuk memperbaiki diri dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taubat istighfar kepada Allah, semoga dengan upaya-upaya tadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua penguasa yang baik, penguasa yang adil, dan Allah Subhanahu wa taala mengganti penguasa-penguasa yang zalim dengan penguasa-penguasa yang adil. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir saya ingatkan, penguasa di sini kata para ulama meliputi semua penguasa kita, dari mulai yang paling atas sampai yang paling bawah. Dari mulai presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, RT. Semua itu adalah penguasa kita. Semua adalah penguasa kita. Maka kita mensikapi mereka semua dengan sikap-sikap tadi yang dibimbingkan dalam syariat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan. Ada yang mau sampaikan? Pertanyaan barangkali.